berakhirlah di tengah dentuk palu godam pembangunan bangsa. Dia terbaring dengan tersenyum tenang di atas semburan sejuta baring. Diiringi safo kehormatan, kau terbaring untuk selamanya. Seorang pejuang, dia tiada pernah jauh dari hati rakyatnya. Kau tak pernah mimpikan kehormatan, juga tak pernah hadir kehormatan. Tapi kami yang ditinggalkan ini, musik bisikan hati nurani. Engkaulah Sultan Syarif Kasim, pahlawan kemerdekaan bangsa. Gugur berjuang membuang nyawa, namun namamu dikenang jua. Kau tak pernah mimpikan kehormatan, juga tak pernah hadir kehormatan. Tapi kami yang ditinggalkan ini, musik bisikan hati nurani. Engkaulah Sultan Syarif Kasim, pahlawan kemerdekaan bangsa. Gugur berjuang membuang nyawa, namun namamu dikenang jua. Namun namamu dikenang jua.